إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kehidupannya di masa dia hidup di dunia, di dunia ini. Di mana kita mendapat, wahai kaum muslimin, bahwa manusia jatuh pada berbagai macam kemungkaran, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak dan berkali-kali. Itu semuanya akan dibawa oleh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimanakah solusi dalam menghadapi kenyataan yang ada itu? Karena kenyataan itu telah disampaikan oleh Nabi, kullu bani adam khata', semua manusia pasti banyak berbuat salah. Bagaimana solusinya dalam menghadapi itu? Manusia diciptakan zaluman jahulan, dalam keadaan zalum, bukannya zalim, tetapi menggunakan wajan fa'ul yang menunjukkan banyak sekali berbuat zalim. Baik itu zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain. Jahul bukannya jahil. Jahul maknanya sangat jahil, sangat ambisius, sangat mungkar. Karena memang jiwa manusia lebih suka kepada kemungkaran daripada kepada ketaatan. Inna nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa manusia lebih suka kepada keburukan daripada kepada kebaikan. Itu kenyataan kita sebagai bashar, sebagai manusia. Bagaimana cara menghadapi itu semua, kaum muslimin? Yang pertama adalah bertauhid. Karena ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dengan syarat dia bertauhid. Muslim bukan kafir. Dia ahlu tauhid, bukan musyrikin. Syarat sebagai ahlu tauhid ini mutlak. Dan dengan seorang bertauhid, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya dan dia mendapatkan kepastian masuk dalam jannah. Walaupun manusianya terbagi menjadi dua, ada di antara mereka yang masuk dalam neraka, ada di antara mereka yang langsung masuk dalam al-jannah. Masuk neraka terlebih dahulu, kemudian jaminan masuk surga setelahnya. Ada di antara mereka yang masuk surga langsung, dan dimaafkan semua dosa-dosanya karena tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah alaihissalatu wassalam belum memberitahukan kepada kita dalam berbagai macam dalil atau hadis-hadisnya, man mata la yushriku bi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan la yushriku billahi syai'an, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, maknanya mati di atas tauhid, dipastikan dakhala al-jannah, dia akan masuk dalam al-jannah. Wa man mata yushriku billahi syai'an, dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dakhala an-nar, dipastikan dia masuk ke dalam nar. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita pelajari tauhid untuk kita bisa mengamalkannya, dan mari kita pelajari tentang berbagai macam syirik agar kita bisa menjauhinya. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan, innahu man syirik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan berbuat syirik, mati dengan membawa kesyirikan, maka diharamkan bagi dia surga, tempat tinggalnya pasti neraka, dan tidak ada satupun yang bisa membelanya kelak nanti di yaumul kiamah. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengenal tauhid dan betapa bahayanya kesyirikan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, memberitahukan ampunan diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya manakala dia bertauhid tanpa syirik. Ya bni Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma la tushrik bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai bani Adam, kita semuanya bani Adam terpanggil dalam riwayat ini, seandainya kau datang kepada aku dengan membawa dosa sebesar bumi atau seberat bumi, namun engkau datang kepada aku dalam keadaan la tusyrik bi syai'an, tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi juga. Mari kita kaum muslimin, ini hanya sekedar isyarat tentang betapa pentingnya belajar tentang ilmu tauhid dan betapa bahayanya kesyirikan. Ini syarat mutlak ketika seorang menginginkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, di antaranya adalah dengan bertaubat, beristighfar, beramal kebajikan, memperbanyak amal saleh, dan yang lain-lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Al-ayah, idkhulul jannah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu, dan memasukkanmu ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang yang beriman, dia adalah ahlu tauhid. Tidak akan mungkin seorang beriman tanpa tauhid. Ketika ahlu tauhid, seorang mukmin jatuh kepada dosa, maka diperintahkan dalam ayat ini untuk bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat. Maka jikalau dia bertaubat dengan betul-betul taubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Seberapa banyaknya dosa itu, seberapa besarnya dosa itu, seberapa beratnya dosa itu, jikalau dia ahlu tauhid, kemudian dia bertobat dari dosa tersebut, maka Rasul memberitahukan dalam beberapa riwayat akan dimaafkan dosa-dosanya. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan berikan tobat maknanya. Allah akan berikan tobat kepadanya. Maknanya adalah ayatajawaza anhu, yakni Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan seorang anak manusia, kerakusannya terhadap dunia membawa dia kepada berbagai macam hawa nafsu. Karena itu adalah satu hal yang paket. Seorang yang atharul hayata dunia, mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, secara otomatis dia adalah Abdul Hawa, hambanya hawa nafsunya. Seorang manusia digambar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerakusannya sampai mati. Lau kana li bin Adam wadian min dhahab. Kalau seandainya ada seorang anak manusia memiliki emas sepenuh lembah, sekian ton emas, yakni sekian miliar uang dia, bahkan mungkin triliunan yang dia miliki, apakah berhenti dalam meraih harta benda, dalam usaha dia memperkaya dirinya, apakah berhenti? Tidak. Ahabba ayyakuna al-huwadiyan. Dia sangat menginginkan untuk memiliki emas sepenuh lembah yang kedua kali semisal yang pertama. Itulah manusia. Mari kita introspeksi diri. Waktu yang kita peruntukkan untuk ibadah dengan waktu yang kita peruntukkan untuk nilai-nilai duniawiyah, berapa banyak? Dan berapa banyak wahai kaum muslimin, orang yang tidak peduli dengan ibadah, semata hanya harta. Tidak peduli dengan salat, semata hanya mencari penghasilan. Tidak peduli dengan aturan Allah, semata memperkaya diri. Betapa banyak. Nabi menyebutkan wa ma yamlaufu illa turab, dan tidak akan menutup mulutnya kecuali tanah. Artinya sampai dia mati akan seperti itu. Namun di akhir hadis ini Nabi memberitahukan wa taballahu ala man taba, dan Allah akan memberikan taubat bagi siapa yang bertaubat walaupun sudah separah seperti itu. Dalam hidupnya mungkin dihabiskan untuk harta, harta dan harta, menipu, mencuri, merampok, riba, maksiat, dosa dan yang lainnya. Namun jikalau dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, taballahu alaih, Allah akan berikan tobat padanya, yakni dimaafkan dosa-dosanya. Selama dia masih hidup tentunya. Kalau sudah mati, maka tidak ada lagi kesempatan. Karena yang namanya pintu tobat wahai kaum muslimin tertutup dengan dua cara, tertutup dengan dua sebab. Yang pertama kematian, yang kedua adalah terbitnya matahari dari arah barat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yaqbalu tabatul 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya selama dia belum sakaratul maut. Sebutkan dalam berita yang lainnya, man taba qabla an tadla' asy-syams min maghribiha taba Allah alaih. Barang siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan berikan taubat padanya. Mumpung masih hidup, makanannya masih ada kesempatan. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid, kemudian bertobat kepadanya agar menjadi ringan problematika kelak nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebab yang berikutnya ya kaum muslimin adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang tadi kami sampaikan di atas, kelanjutannya Allah Azza wa Jal memanggil kembali hamba-hambanya Bani Adam. Ya ibadi, atau ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama', seandainya dosamu membumbung tinggi, tertumpuk sampai ke langit, menunjukkan banyaknya. Kemudian kau thumma istaghfartani, kemudian kau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli berapapun dosamu itu. Setelah dia bertauhid. Tanpa tauhid tidak akan mungkin seorang mendapatkan ampunan. Maka ya kaum muslimin, mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya berbuat salah, tukhti'un, berbuat dosa, lailan wa nahara, sepanjang malam dan sepanjang siang. Maknanya sangat mungkin terjadi dosa itu 24 jam. Kalau tidak terjadi di waktu pagi sampai sore, terjadi di waktu malam sampai pagi. Itulah namanya dosa. Itulah Bani Adam. Itulah kita manusia. Jangan sok merasa saya tidak punya salah, karena itu saya tidak butuh istighfar. Nabi kita Rasulullah SAW mengajarkan istighfar sampai setelah salat fardu. Apakah kita baru berbuat maksiat? Apa kita baru berbuat dosa? Kita baru selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Namun Nabi mengajarkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka ya kaum muslimin, sungguh sangat lucu jika ada seorang di antara kita yang merasa tidak pernah berbuat dosa. Salah anda. Hal itu akan membawamu tidak memperbanyak istighfar. Hal itu menyangka dirimu suci dalam keadaan catatan dosamu begitu banyak. Hadirin kaum muslimin, beristighfar adalah di antara solusi. Yang berikutnya adalah beramal dengan amalan saleh. Amalan saleh itu banyak. Amalan ibadah itu banyak kaum muslimin. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang lebih utama yang wajib. Setelah yang wajib, dilakukanlah yang sunnah setelahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keterbatasan waktu, saya berikan satu dalil yang ini sesuatu yang bisa dikata ringan, mudah, mungkin seorang di antara kita menganggapnya remeh. Tetapi dengan sebab ini, Allah ampuni seorang tersebut, Allah maafkan dosa-dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Adanya sebuah hadis, seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel, ketika dia dalam keadaan yang sangat haus di padang pasir. Dia mendapati adanya sumur. Dia mengambil dengan susah payah masuk ke dalamnya. Kemudian dia minum darinya. Tatkala dia keluar dari sumur tersebut, dia mendapati faida kalbun yalhas yakulu at-turab min al-'atsh. Didapati adanya seekor anjing menjulurkan lidahnya karena sangat kehausan. Bahkan dikatakan oleh Nabi, dia sambil memakan debu dikarenakan saking hausnya. Fanazalat famalat muqahu. Dia kemudian turun lagi ke dalam sumur itu. Dia penuhi sepatunya, dia penuhi tempat air minumnya untuk memberikan minum kepada hewan yang najis ini, kalbun. Di sini tidak diberikan faedah kita diperintahkan memelihara anjing, bukan. Di sini manfaat yang kami bawakan ya kaum muslimin adalah lihat, setelah wanita ini memberikan minum kepada hewan ini, faghafarallahu laha wa adkhalaha al-jannah. Allah maafkan wanita tersebut dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya Allah berikan taufik untuk dia bertobat dari perbuatannya, kemudian dia mati di atas Islam dan dia masuk ke dalam al-jannah. Di antara sebabnya adalah memberikan makan atau minum kepada hewan. Mungkin dianggap sepele seperti itu dari kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, afi bahaimina sadaqatun, ya Rasulullah, apakah ketika kami memberikan makan dan minum kepada hewan ternak yang kita miliki terdapat padanya nilai sedekah? Naam, fi kulli kabidin rutbah sadaqatun, fi kulli kabidin rutbatin sadaqatun. Pada setiap hewan yang jantungnya, yang hatinya masih basah, yang masih hidup, maka itu bernilai sedekah. Maka hadirin kaum muslimin rahimin jami'an, ini kepada hewan, bagaimana lagi memberi makan kepada manusia? Bagaimana lagi engkau memberikan makan dan minum kepada muslimin? Engkau memberikan makan dan minum kepada mereka-mereka ahlu sunnah salafiyin, ahlul ibadah, yang kita kenal orang-orangnya. Masya Allah, perkara besar. Apalagi akan ada kerja bakti yang antum berkesempatan, kita semuanya berkesempatan untuk andil padanya. Di antara andilnya adalah menyiapkan konsumsi makanan dan minuman. Jangan dianggap remeh hal itu ya kaum muslimin. Yang akan memakan makananmu orang-orang yang bertakwa, yang akan meminum minumanmu mereka-mereka yang ahlu sunnah, ahlu tauhid. Perkara besar, bukan perkara remeh yang seperti ini. Maka hadirin kaum muslimin, teramat banyak contoh-contoh amalan yang menghapuskan dosa-dosa, yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa. Namun karena ini hanya sekedar khutbah, tidak bisa kami sampaikan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan yang sekelumit ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana langkah tertepat dalam bertanggung jawab akan perbuatan kita yang telah kita lakukan sekarang ini, yang telah kita amalkan sekarang ini, nanti di yaumul kiamah, karena tidak seorang pun di antara kita kecuali akan melihat apa yang telah lalu. Fayanduru aimanahu fala yar illa an-nar fala yar illa maqaddam. Seorang hamba kelak di yaumul kiamah, tatkala dia melihat ke arah kanan, tidaklah terlihat kecuali apa yang telah lalu. Fayanduru asyamin fala yar illa maqaddam. Dia melihat ke arah kiri, tidak terlihat kecuali apa yang telah lalu. Fayanduru baina yadayhi illa an-nar. Tatkala dia melihat ke arah depannya, tidak terlihat kecuali neraka. Maka Rasul memberitahukan fattakun nara wala bisyikit tamrin. Maka lindungi, jaga diri kalian dari api neraka dengan diantara sebabnya bersedekah walaupun setengah buah kurma. Apalagi nasi bungkus yang itu lebih besar daripada buah kurma. Apalagi ini dan itu lebih besar. Itu usaha kita dalam menyelamatkan kita dari api neraka. Famalam yajid. Kalau engkau tidak memiliki apapun, fabi kalimatin thayyibatin, maka berbicara dengan kalimat yang baik. Kata-kata yang baik itu pun bisa menjaga kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari an-nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana min al-abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farsuna tibaah wa arinal batila batila farsuna istinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

sampai dengan selesai insyaallah. Kemudian pemberitahuan yang kedua, setelah salat sunnah selesai insyaallah akan dilanjutkan dengan taklim dari Al-Ustaz Syaikhul Bahri Hafidzahullah Ta'ala. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan.